Pikiran lamunan lewang, ayang pangi jeng nu anggang, mungkas lamunarek datang. Sok siun pegat ka hayang di pagehan ku ka melang. Di beberes ku ciptaan, hayang patare mas tangan, ku hayang panggi jungjunan. Geningan nyawang lamunan, jungjunan kulilah datang. Ngalebat tina lamunan, ditetep kurarasaan. Mengkarep ayang neangan, cipanon nu ngalimpudan. Ngalebat tina lamunan, ditetep kurarasaan. Cipanon nu ngalimpudan. Mungkas lamunan ek datang. Duh, aduh, nulila datang. Sok siun pegat ka hayang, di pagehan ku ka melang. Di beberes ku ciptaan, hayang empat mas tangan, ku hayang panggi jungjunan. Duh, aduh, eseneangan, geningan nyawang lamunan, jungjunan kulila datang. Ngolebat tina lamunan, ditetep kurarasaan. Hayang neangan, cipanon nu ngalimpudan. Ngolebat tina lamunan, ditetep kurarasaan. Kukarep hayang neangan, cipanon nu ngalimpudan. Lamunarek datang. Duh, aduh, nulila datang. Sok siun pegat ka hayang, di pagehan ku